hari, manakah hilangnya kasihku, terlebur menjadi api. Benarkah enggang dan si pipe tiada terbang bersama? Padahal cinta tak pernah mengenal usia. Tiada memilih rupa paras berbeza, asalkan bahagia menguntung dan berseri saling memahami. Al-Badi kumpalan awan yang berarah, tiada pernah berakhir. Selagi berputar dunia, begitu kekalnya cinta. Padahal cinta tak pernah mengenal usia. Tiada memilih rupa paras berbeza, asalkan bahagia menguntung dan berseri saling memahami. Dan berseri.